Mitra Bisnis, Kompas menulis, konsep negara Indonesia saat ini tidak jelas, tidak sepenuhnya negara agama, tapi tidak juga sepenuhnya negara sekuler. Oleh karena itu, Indonesia sering berkutat di masalah yang sama, terutama carut-marut yang berkaitan dengan agama, yang pada akhirnya menghambat negara ini maju. Ada yang berpendapat, Indonesia seharusnya menjadi negara sekuler, yang tidak berbasis agama manapun, di mana agama menjadi urusan masing-masing pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan dan aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Negara kita ini kan negara konstitusi, bukan negara agama. Tapi negara kita ini negara yang berdasarkan konstitusi, di mana negara memberi jaminan setiap orang untuk menjalankan kebebasan beragama. Jadi kalau kita konstitusi kita sebenarnya jelas, hanya problem kita adalah para pemegang kekuasaan ini tidak taat konstitusi. Kalau dia taat, tapi lebih taat ayat, itu persoalan kan itu. Lah harusnya pemegang kekuasaan harus taat pada konstitusi, bukan pada ayat, gitu loh. Jadi ada persoalan kita sebenarnya dalam disorientasi berbangsa, bernegara itu adalah ketidakjelasan visi dari elit politik kita tentang negara konstitusi ini, gitu loh. Dan negara konstitusi kan memberi jaminan setiap orang, tidak mengenal minoritas, tidak mengenal mayoritas. Tapi dalam kenyataannya, itu kerap kali direduksi seolah-olah mayoritas agama itu memegang kekuasaan. Padahal nggak ada kaitannya, gitu loh. Ini kan persoalan orang nggak paham konstitusi aja lah. Persoalan kita adalah sebenarnya bagaimana sekarang kita mencari pemimpin yang taat konstitusi, bukan taat ayat. Negara kita ya negara republik, bukan negara agama. Dan negara republik itu memberi jaminan setiap orang menjalankan ibadat, agama, kebebasan. Tapi juga negara menjamin hak-haknya untuk dilindungi. Maka kalau kita lihat dalam negara itu kan kewajiban negara jelas kan. Mengusulkan masyarakat yang sejahtera, melindungi warga negara, bagaimana negara bisa tampil di dunia internasional untuk politik bebas aktif, perdamaian. Dan negara juga harus berkontribusi untuk memberikan nilai-nilai dasar hak asasi itu. Dan sudah jelas kok. Ketidakjelasan itu karena aktor-aktor yang mengelola negara itu tidak mau taat konstitusi. Bagaimana mau mengusahakan agar konstitusi yang kembali menjadi panglima di negara kita ini? Ya harus ada keberanian dari para pemimpin untuk lebih setia pada konstitusi, bukan pada konsumen, pada para pemegang kedaulatan. Itu adalah konstitusi, bukan kepada perorangan gitu loh. Lah ketaatan konstitusi itu harus menjadi acuan dalam mengambil kebijakan. Maka memang negara republik ini membutuhkan pemimpin alternatif yang berjiwa negarawan, yang punya keberanian setia pada konstitusi. Itu bisa gitu. Contohnya misalnya Jokowi kan bisa taat konstitusi terhadap kasus Lura Lususan. Ya kan? Belum dalam negeri memaksa dia dengan pertimbangan itu, tapi Jokowi kan tetap teguh pada konstitusi kan. Selama memang harus seperti Gus Dur misalnya. Dia lebih taat konstitusi, maka dia jalankan konstitusi itu gitu loh. Maka kembali tergantung semua itu pada pemimpinnya. Demikian rohaniwan dan aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Saya Wendy Lim.